Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ma ba'd. Ayat berikutnya. Ayat kelima dan seterusnya. Qala rahimahullah. Thumma qala ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Man Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ayy. Dullana wa arsyidna. Dullana wa arsyidna. Tunjukilah kami dan bimbinglah kami. Ini salah satu di antara pengertian hidayah. Hidayah al-bayan wa dalalah wal irsyad. Wa waffiqna ila siratal mustaqim. Waffiqna dan berilah kami taufik kepada jalan yang lurus. Ini waffiqnya hidayah taufik. Kalau dullana wa arsyidna, ini mungkin sebagai maklumat Allah, kita meminta kepada Allah pengetahuan tentang jalan yang lurus, dibimbing ke arahnya. Sedangkan taufik, yakni kemudahan, diberi taufik untuk mengetahui rinciannya dan mengamalkannya. Wa huwa at-tariqul wadih, siratul mustaqim, huwa at-tariq al-wadih, jalan yang jelas. Jalan yang jelas, al-musil ilallah wa ila jannatih, jalan yang mengantarkan kita kepada Allah dan kepada surganya. Tercakup di dalamnya jalankan perintah dan jauhi larangan-larangan Allah. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal amal bihi, jalan tersebut adalah mengenal al-haq dan mengamalkannya. Mengenal al-haq dengan hidayah dalalah, maklumat, penjelasan, keterangan, dan amal bihi, ini taufik untuk mengamalkannya. Kita minta kepada Allah 17 kali sehari, sehari semalam. Tambahannya ini, selain itu pula syaitan, ya, syaitan harius begitu semangat, antusias untuk menyelewengkan kita, membelokkan kita dari jalan, dari jalan yang lurus. Maka permintaan ini, nah, seperti yang kita sebutkan dalam maratib ihdinash shiratal mustaqim, kita meminta kepada Allah diteguhkan di jalan tersebut. Kita juga minta kepada Allah untuk keteguhan itu tetap berlanjut terus menerus, ini sampai kita bertemu dengan Allah, tidak menyimpang, tidak menyeleweng, atau tidak malah keluar dari jalan yang lurus tersebut. Fahdina ila sirat ila sirat wahdina fis sirat. Jadi makna ihdinas siratal mustaqim, kita meminta petunjuk kepada Allah menuju jalan yang lurus, supaya diberitahukan tentang al-haq, supaya kita mengenal al-haq, dan ihdina fis sirat, bimbing kami, beri hidayah kami, tunjuki kami di jalan yang lurus. Ini, nah, kita memahami rincian-rinciannya dan penerapan-penerapan yang mengamalkannya. Fal hidayah ila sirat, jadi hidayah kepada sirat artinya luzumuddin al-islam. Wa tarku ma siwahu minal adyan. Hidayah kepada jalan yang lurus ini artinya kita minta kepada Allah untuk luzum tetap berada di dalam agama Islam dan meninggalkan agama-agama yang lainnya. Wal hidayah fi sirat, adapun hidayah di jalan tersebut, di jalan yang lurus, tashmal al-hidayata li jami'i tafasil ad-diniyah aiman wa amalan. Hidayah di jalan tersebut sudah berada di dalam Islam, sudah berada di jalan yang lurus, itu mencakup hidayah kepada semua rincian-rincian agama, baik itu berupa ilmu maupun amal. Semakin kita diberitahukan, diajari oleh Allah hal-hal yang halus, yang samar, bisa kita menjauhi perkara-perkara yang syubhat, bahkan perkara-perkara yang halus dan bisa merusak amalan, riya, ya, kemudian kibir, ujub, itu termasuk yang rinci yang ada di dalam ajaran agama kita, yang artinya yang perlu kita waspadai untuk kita hindarkan. Fahadad du'a min ajma'il ad'iyah, merupakan doa-doa yang paling lengkap maknanya, kandungannya. Wa anfa'iha lil 'abd, yang paling bermanfaat bagi kita, bagi setiap hamba, untuk dunia maupun akhirat. Wa li hadha wajib 'ala al-insan an yad'u Allah bihi, oleh karena itu wajib atas setiap manusia untuk berdoa kepada Allah dengannya. Fi kulli rak'atin min salatihi, dalam setiap rakaat salatnya. Li darurati ila dhalik, karena daruratnya, ya, besarnya betul-betul bukan lagi perkara yang primer, tapi betul-betul yang daruri, yang tanpa itu dia mati, yang tanpa itu dia mati. Seperti diumpamakan dan kita itu dengan hidayah ini seperti ikan dengan air, seperti ikan dengan air. Bagaimana seekor ikan kalau dijauhkan dari air? Tidak bisa hidup. Begitu pula kita dengan hidayah ini. Tanpa ilmu, yakni agama ini, tanpa hidayah tersebut, apalagi hidayah taufik, kita mati. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan di dalam hati kita. Ini yang pernah kita sampaikan dalam pembahasan tentang tadabbur Al-Qur'an. Tadabbur Al-Qur'an, yakni dengan kita pertama kali lebih dahulu menanamkan ke dalam hati kita bahwa tanpa Al-Qur'an hati kita mati. Tanpa Al-Qur'an hati kita mati. Bahwa kebutuhan kita kepada Al-Qur'an di atas semua kebutuhan darurat, di atas semua kebutuhan darurat kita, lebih dari kebutuhan kita kepada udara, lebih dari makan dan minum. Nah, ini doa ini setelah kita memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian bertawassul kepada Allah dengan pernyataan ikrar, kekuasaan dan kesempurnaannya, kemudian kita minta pertolongan kepada Allah untuk diberi hidayah kepada jalan yang lurus dan hidayah di jalan yang lurus. Nah, dari perkara ini kita membahas dalam artinya disebutkan oleh para ulama ada iltifat di sini, iltifat dari al-ghaibah ila al-mukhatab, al-ghaibah ila al-mukhatab, dari domir, yakni kata ganti ketiga. Kita memuji Allah seakan-akan dia tidak berada di hadapan kita. Nah, kita menyanjung dan memuji dia dalam keadaan kita jauh, kemudian kita semakin mendekat sampai berada di hadapan Allah dengan pernyataan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kata para ulama bentuk iltifat yang diantara fungsinya membuat kita sadar, yakni merasakan pentingnya perkara tersebut. Dari tadi ya gaib, kemudian kita berhadapan dengan, dalam hal ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha as-sirat qala syahrin Allah wa hadha as-siratul mustaqim wa hadha as-siratul mustaqim huwa siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus ini yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, jalannya para anbiya, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada dan jalannya orang-orang yang saleh. Para anbiya jelas mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah, dan semua ini adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk mendapatkan nikmatnya, untuk berada di jalan yang lurus. Maka ketika seorang itu betul-betul meminta dan dia mendapatkan hidayah di menuju jalan yang lurus dan berada di jalan yang lurus, maka itu sebuah karunia yang sangat sangat besar. Maka setiap saat dia meminta untuk tetap di atas jalan yang lurus dan terus menerus berada di jalan tersebut. Nah, maka dia bersama orang-orang yakni para anbiya yang telah menghabiskan usia dan umur mereka, tenaga mereka, pikiran mereka untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya sebagai hamba Allah yang ditugaskan oleh Allah untuk mengabdi hanya kepada Allah semata. Kemudian as-siddiqin, orang-orang yang senantiasa membenarkan yakni semua yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa ragu. Kemudian as-syuhada, orang-orang yang mewakafkan dirinya, jiwa dan raga serta hartanya untuk membela dan menegakkan kalimatullah. Kemudian orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa memenuhi menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak sesamanya. Nah, ghairul maghdubi alaihim, ghairus siratul maghdub alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Jalan yang lurus itu bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Alladzina arafu al-haqqa wa tarakuhu, yaitu orang-orang yang sudah mengenal al-haq, mengenal ilmu yang bermanfaat, mengenal ilmu yang bisa membersihkan hati dan jiwa, tapi mereka tinggalkan, mereka lemparkan ke belakang punggung-punggung mereka. Nabaduhu ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan dia tidak pernah belajar, seakan-akan dia tidak pernah tahu atau menyembunyikannya. Kal yahud, seperti halnya orang-orang Yahudi, wanahuhim, dan yang semisal mereka. Artinya bukan hanya dari kalangan Yahudi, tapi orang-orang yang mereka sudah tahu tentang al-haq, mengerti tentang kebenaran, lalu mereka lemparkan ke belakang punggung mereka, mereka tinggalkan atau mereka sembunyikan, maka dia termasuk golongan-golongan ini, maghdub alaihim. Dan ini lebih berat dan lebih parah daripada yang berikutnya, ad-dhalin, ghairi siratil ad-dhalin, bukan jalan orang-orang yang lurus. Siratul ladzina an'amta 'alaihim, itu bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan jalan orang-orang yang dhalli, alladzina tarakul haqqa, mereka yang meninggalkan ilmu nafi', meninggalkan ilmu yang bermanfaat, ala jahlin wa dhalal, karena kebodohan dan kesesatan mereka. Kan nasara wa nahwihim, seperti orang-orang Nasrani dan yang semisal mereka, yang begitu semangat dalam beramal tetapi tanpa yakni dasar ilmu. Qala rahimahullah, fa hadhihi suratu ala ijaziha qad ihtawat ala ma lam tahtawi alaihi suratun min suwaril Quran. Surat ini, Al-Quranul Azim, surat yang mulia, surat yang agung, Quran yang agung. Dengan orang ini, dengan ringkasnya, dalam keringkasannya, dalam ini pendeknya ayat-ayatnya yang dalam keadaan 7 ayat. Nah, ternyata dia ihtawat, mengandung apa-apa yang tidak dikandung oleh satu surat dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, surat ini dengan ringkasnya itu mengandung hal-hal yang tidak dikandung oleh satu surat yang sepanjang apa yang meskipun panjang, dia ini apa yang tidak ada dikandung oleh surat-surat tersebut. Mengandung apa yang tidak dikandung oleh surat-surat tersebut. Fatadammanat anwa'at tauhidis salata. Kadang-kadang satu surat mungkin hanya satu sisi. Hanya satu sisi, tauhid asma wa sifat atau tauhid rububiyah. Fatadammanat anwa'at tauhidis salata. Surat ini yang mulia ini di dalamnya terkandung tauhid yang tiga. Tauhid ar-rububiyah mulai dari ayat yang pertama. Yukhadu min qawlihi rabbil alamin. Diambil dari firman Allah rabbil alamin. Nah, pujian kita kepada Allah bahwa Dia yang berhak untuk mendapatkan pujian. dan menyayangi. Kemudian Allah itu mempunyai sifatnya adalah Rabbul Alamin. Dia Maha Mencipta, Maha Menguasai, Maha Memberi Rezeki dan Mengatur seluruh alam. Alam itu segala sesuatu selain Allah dinamakan alam karena dia merupakan tanda, pecahan dari kata alamah, tanda bahwa yang menunjukkan tentang keberadaan Allah, yang menunjukkan tentang uluhiyah Allah, bahwa dialah yang satu-satunya berhak untuk diibadahi. Sehingga dalam ayat-ayat ya yang di walaupun disebutkan banyak tentang rububiyah walaupun banyak disebutkan tentang rububiyah, itu sesungguhnya adalah takrir atau ilzam, dan menjadi ilzamat itu artinya orang itu digiring untuk menerima konsekuensi, menerima dari pernyataan yang sudah diakuinya untuk bersikap atas macam konsekuensi. Sehingga ketika disebutkan rububiyah Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran, itu untuk menggiring. Nah, kalau kamu sudah seperti dalam ayat yang perintah yang pertama di dalam Al-Quran, kita baca dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang alladhi ja'ala lakumul arda firasyan was-sama'a bina'an wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Itu digiring. Digiring kekuasaan Allah dijabarkan dengan selengkap-lengkapnya untuk di samping menerangkan tentang sifat Allah itu sempurna seperti ini, juga untuk merendahkan, menjatuhkan betapa jeleknya sesembahan-sesembahan yang dibuat-buat, yang diada-adakan oleh kaum musyrikin, baik itu yang mereka menyembah nabi, menyembah malaikat, orang-orang saleh, ataupun benda-benda mati, bahwa semua ini adalah min dunillah. Semua ini adalah min dunillah, selain Allah, tidak punya kekuasaan sedikit pun, baik secara terpisah, berdiri sendiri, ataupun bersama. Nah, mereka tidak mencipta alam semesta. Nah, mereka tidak menguasai, memiliki alam semesta dan semua isinya. Mereka tidak mengatur alam semesta, baik sendiri ataupun bersama Allah. Dan mereka tidak pula mengawasi, memelihara, ya, menguasai. Maka itu perkara-perkara rububiyah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu untuk menggiring bahwa semua yang disembah oleh orang-orang musyrikin, baik mereka yang mengucapkan la ilaha illallah tapi juga masih beribadah, berdoa kepada selain Allah, adalah batil. Qala rahimahullah, yukhadu min qawlihi rabbil alamin. Kemudian tauhidul uluhiyah, tauhid atau tauhidul ilahiyah, wa huwa ifradullahi bil ibadah. Nah, kalau tadi tauhidul rububiyah, ifradullah bil khalq warizq wa tadbir, dan atau bil milk, tauhidur rububiyah menjadikan Allah satu-satunya, yakni mengakui bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, yang menguasai, dan yang memberi rezeki serta mengatur seluruh alam. Wa tauhidillahiyah, yaitu ifradullah bil ibadah, menyendirikan, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk menerima ibadah dengan semua bentuk pengertian ataupun pengertian jenis-jenis ibadah lahir dan batin. Yukhadu min lafz Allah. Yukhadu min lafz Allah. Diambil dari lafaz Allah karena Allah artinya dzul uluhiyah. Dzul uluhiyah wal ubudiyah. Dzul uluhiyah wal ubudiyah. Jadi lafzul jalalah itu sendiri sudah menunjukkan kesempurnaan. Sudah menunjukkan kesempurnaan sehingga berhak untuk menerima ibadah. Semua nama Allah, apalagi yang 99 nama yang kita diperintahkan untuk menghitung, menghafalnya, itu semuanya kembali merujuk, menuju kepada lafaz Allah jalla jalaluh. Diambil dari kata al-ilah, ini pecahan dari kata al-ilah. Kemudian ada huruf yang dibuang, ya. Kemudian musaddada menjadi menjadi Allah. Al-ilah artinya al-ma'luh, tempat bergantung, tempat bersandar, menjadi tumpuan, menjadi harapan segala sesuatu. Ini al-ilah. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak untuk menjadi tumpuan, dialah yang berhak untuk menjadi sandaran. Min qawlihi wa min qawlihi juga diambil dari lafaz iyyaka na'budu. Ini tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah. Nah, kalau yang dari lafaz Allah itu tauhidul uluhiyah, kalau mungkin dari iyyaka na'budu itu tauhid ubudiyah. Maknanya sama. Ya, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Pada lafaz Rabbul Jalalah yang dilihat adalah sisi Allahnya. Hanya Dia satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kalau iyyaka na'budu tauhidul ubudiyah, jadi semua peribadatan kita, pengabdian kita, amalan-amalan kita lahir dan batin itu harus ditujukan kepada Allah. Qala wa tauhidul asma' was sifat. Kemudian yang ketiga, tauhid al-asma' was sifat. Wa huwa itsbatu sifatil kamal lillahi ta'ala. Mengisbatkan sifat-sifat maha sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allati asbataha li nafsihi, yang telah Allah isbatkan untuk dirinya. Wa asbataha lahu rasuluhu, dan telah diisbatkan pula oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ta'til, tanpa mengingkari dan melepaskannya dari maknanya yang hakiki. Wala tamtsil, tidak menyerupakannya seperti orang-orang mujassimah, seperti orang-orang musyabbihah. Wala tasbih, ya, tidak menyerupakannya. Waqnam, wala takif, tambah. Wala takif, tidak menanyakan bagaimananya, tidak menjelaskan bagaimana sifat-sifat tersebut. Wa qad dalla ala dhalika lafdhu alhamdu. Dalla ala dhalika al-lafdh alhamdu. Ini semua ditunjukkan oleh lafaz alhamdu kama taqaddam. Kenapa alhamdu? Kalimat ini didahului dengan al, yang menunjukkan keumuman, maknanya umum, yang menunjukkan bahwa pujian itu semua bentuknya, wujudnya, bagaimanapun dia, itu hanya milik Allah. Nah, dalam hal apa Allah terpuji? Dalam hal zatnya, maha sempurna. Dalam hal nama dan sifatnya, maha sempurna. Dalam hal perbuatan-perbuatannya, maha sempurna. Semua pujian itu hanya milik Allah. Maka itu yang kita sering ulang-ulang. Nah, kita memuji Allah dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita pun mendapatkan musibah. Nah, karena bagi seorang mukmin, apapun yang dia terima pasti itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Dan Allah tidak akan membuat orang mukmin enam. Allah pun tidak suka, ya, tidak suka menyusahkan orang mukmin. Apa yang paling menyakitkan bagi seorang mukmin? Kematian. Kematian. Allah pun tidak suka, ya, menyakiti hambanya. Tapi itu mau tidak mau harus dirasakan seorang mukmin. Itu disebutkan di dalam hadis qudsi. Nah. Wa tadammanat isbat an-nubuwah. Tadammanat isbat an-nubuwah. Dan terkandung pula di dalam surat ini mengisbatkan nubuwah wa risalah. Nah, bahkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim mulai dari ayat yang pertama, Allah Maha terpuji. Kalau tidak Allah terpuji, dan bahkan dari rububiyah Allah, Rabbul Alamin, Allah Maha terpuji dengan sifatnya Rabbul Alamin menciptakan alam semesta. Tentu Allah tidak akan berbuat sia-sia. Nama Allah Lafzul Jalalah itu dululuhiyah. Bagaimana Allah diibadahi kalau Allah tidak mengutus orang rasul yang mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah kepada Allah. Mulai dari ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu merupakan asar. Dan irsalur rusul itu adalah asar dari rahmat Allah. Bekas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 6, ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin. 6. Jadi bunyinya tentang keadaan hari kemudian, yang di situ nanti akan dibalasi setiap amalan perbuatan manusia. Nah, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ihdinas siratal mustaqim, di sini disebutkan oleh beliau, dan tadammanat itsbatun nubuwwah fi qawlihi ihdinas siratal mustaqim, juga dari ayat yang sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lianna dhalika, nah dalam ayat ini kata beliau inna lianna dhalika mumtani'un biduni risalah, tidak akan mungkin kita mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus tanpa risalah, tanpa diutusnya seorang rasul. Nah, kemudian isbatul jaza' 'alal a'mal. Nah, yang sehingga anda tahu yang terdapat isbatul nubuah dalam surat ini itu ada sekitar 7 perkara ataupun 8 mungkin disebutkan oleh beliau, mulai dari ayat yang pertama sampai surat alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian isbatul jaza' 'alal a'mal, diisbatkannya dalam surat ini adanya balasan terhadap amalan, fi qawlihi maliki yaumiddin. Dari mana kita tahu perkara ini? Kalau amalan apa saja, adanya timbangan, adanya mawazin, kemudian adanya sirat, ya, jusur, adanya kantara, adanya orang-orang yang muflis. Nah, dari risah, dari Rasul. Qala wa annal jaza yakunu bil adl, dan balasan tersebut adalah dengan keadilan. Li anna ad-din ma'nahu al-jaza bil adl, karena ad-din artinya adalah balasan dengan keadilan. Wa tadammanat itsbat al-qadar, juga terkandung di dalam surat ini mengisbatkan al-qadar. Nah, wa annal 'abda fa'ilun haqiqatan, bahwa hamba itulah pelakunya yang hakiki. Apa buktinya? Siapa yang meminta kepada Allah ihdinash shiratal mustaqim? Kita. Nah, ya, kita yang meminta, menunjukkan bahwa kita yang berbuat. Nah, khilafan lil qadariyah wal jabriyah, menyelisihi atau berbeda dengan qadariyah dan jabriyah yang menganggap bahwa perkara ini seluruhnya adalah al-qadariyah, mengatakan al-unuf, artinya tiba-tiba terjadi begitu saja, tidak ada campur tangan takdir Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Sedangkan jabriyah mengatakan bahwa semua ini adalah dengan takdir Allah tapi melampaui batas, melepaskan yakni kemampuan dan usaha manusia, sehingga manusia itu tidak berbuat. Jadi yang berbuat ini seluruhnya adalah Allah. Qala rahimahullah bal tadammanat ar-rad ala jami'i ahli al-bid'ah, bahkan surat ini menghimpun bantahan-bantahan terhadap semua ahli al-bid'ah, bahkan 72 golongan yang ada itu. Nah, surat ini bisa menjadi bantahan terhadap kebatilan yang ada pada mereka. Wadbalan fi qawlihi, ini dalam firman Allah ihdinas siratal mustaqim, li'annahu ma'rifatul haq wal amal bihi, karena ihdinas siratal mustaqim artinya siratal mustaqim mengenal al-haq dan mengamalkannya. Ibnu Qayyim merinci bantahan-bantahan terhadap ahli bid'ah ini, mulai dari khawarijnya, mu'attilah, mujassimah, musyabbihah, qadariyah, jabriyah, murji'ah, itu semua disebutkan bantahan-bantahannya oleh beliau. Qala wa kullu mubtadi'in wa dhal fa huwa mukhalifun li dhalik, setiap ahli bid'ah dan setiap yang sesat itu pasti mereka menyelisihi siratal mustaqim. Pasti menyelisihi siratal mustaqim. Nah, tidak mungkin tidak, mulai dari ini dalam perkara yang sekarang mereka yang jalani pun ya, seperti kaum khawarij ataupun ahli bid'ah yang mirip-mirip dengan salafiyin, dengan ahli sunnah pun demikian. Qala wa tadammanat ikhlasal ad-din lillahi ta'ala, surat ini menghimpun terkandung di dalamnya upaya mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah. Ad-din itu mempunyai dua makna. Ad-din bermakna jaza dan ad-din bermakna amal, uang ibadah. Nah, jadi ketika kita mengenai dinur rusul itu dinisbahkan kepada yang mengamalkan, yang menjalani, yakni para nabi dan rasul. Agama kita, kita yang mengamalkan, kita yang beribadah. Jadi kalau dikatakan dinullah, ini ketetapan dari Allah. Nah, aturan-aturan Allah, dan Allah yang memberi balasan. Ibadatan wasti'anatan, ibadatan wasti'anatan, baik dalam bentuk ibadah maupun meminta pertolongan, ini harus kita murnikan. mereka yang memurnikan ibadah itu dia akan jauh dari sifat sombong. Wasti'anatan, minta pertolongan kepada Allah, menunjukkan sikap tawadhu'nya, ya, lepas dia dari sikap ujub, bangga diri. Fi qawlihi ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah mengajarkan kepada kita untuk membaca ayat ini, mengucapkan ikrar di hadapan Allah bahwa tidak ada yang kita taati, tidak ada yang kita ibadahi dengan semua bentuk ibadah selain Allah semata, dan tidak ada yang kita mintai pertolongan selain hanya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang dengan nikmatnya, karunianya kita dimudahkan oleh Allah untuk memahami ayat-ayatnya, dan semoga Allah berikan taufik untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kandungan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semakin kenal ini, semakin paham ini, semakin ringan enak kita membacanya, ya, semakin kita sudah memahami isinya, sehingga lebih, mudah-mudahan dengan kita memahami ayat-ayat ini semakin lebih berisi salat kita. Ketika mulai Al-Fatihah sampai selesai, kita betul-betul merasakan berada di hadapan Allah. Baik, wa ila huna subhanakallah.